الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita selesai dari penjelasan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ba indak alif wala yakunu illa ma yurid, maknanya naam, tidaklah akan terjadi sesuatu pun kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi semua yang terjadi mesti dikehendaki oleh Allah. Kehendak apa? Indak wahyu. Semua yang terjadi mesti dengan kehendak Allah. Kehendak yang mana? Yang seperti ini. Indak Ismail, kehendak kauniyah, taib iradah kauniyah, yang juga disebut dengan apa? Kasha, khalqiyah, iradah khalqiyah, taib. Yang lainnya disebut juga dengan apa? Hudzaifah, iradah syar'iyah, iradah kauniyah disebut dengan iradah khalqiyah qadariyah. Baik, juga masyiah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, la tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Nah, la tablughuhu al-awham, tidak akan mencapai Allah Subhanahu wa taala al-awham, jamak dari waham, yaitu apa? Sangkaan-sangkaan, gambaran-gambaran yang muncul, yaitu semua gambaran yang muncul pada hamba-hambanya tidak akan bisa mencapai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Naam, wala tudrikuhu al-afham, dan tidak akan mampu mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala pemahaman-pemahaman para makhluk. Baik, pada kalimat ini ya ikhwan fillah, Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ingin menegaskan bahwasanya tidak ada satupun dari makhluk yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan pemahamannya atau dengan ilmunya. Baik, makanya dikatakan oleh syarih Naam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala wa la yuhituna bihi ilma, sebagai dalil pokok untuk fakrah ini, untuk apa, poin ini, wa la yuhituna bihi ilma. Naam, dan mereka tidaklah mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Qala fi sihah, pada madah fahima dan madah wahima. Nam kamus, kalau mencari sihah adalah kamus, ikhwan. Kamus, sehingga ketika ingin mencari penjelasan ini ya pada naam kata fahima dan kata wahima. Tawahamtu syai' dhanantuhu wa fahimtu syai' alimtuhu. Naam, makna tawahamtu syai' dhanantuhu, naam, yaitu aku menyangka sesuatu, Naam, yaitu tidak akan mencapai Allah sangkaan-sangkaan, gambaran-gambaran yang muncul di benak. Ini makna la tablughul awham sebagaimana disebutkan tadi. Naam. Wa fahimtu syai' alimtuhu. Naam. Dan aku mengetahui, memahami hal, ya, maksudnya apa? Aku mengilmuinya. Baik. Qala fa muradu syaikh rahimahullah annahu la yantahi ilaihi wahmun. Naam. Bedakan ikhwan antara wahmun dengan sukun dan wahamun. Baik, di sini apa? Wahmun dengan sukun. Yang bermakna apa? Bermakna dhon. Bermakna sangkaan. Sedangkan wahamun dengan fathah ini bermakna al-khata. Naam, bermakna khata. Yaitu kekeliruan. Berarti yang diinginkan maknanya annahu la yantahi ilaihi wahmun. Tidak apa? Tidak berakhir pada Allah Subhanahu wa taala sangkaan-sangkaan, wala yuhitu bihi ilmun, dan tidak akan meliputi Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu para makhluk. Qila al-wahmu ma yurja kaunuh au yudhannu annahu ala sifatika ala sifatin kadza. Dikatakan bahwasanya makna al-wahm yaitu yang diharapkan wujudnya, yang diharapkan adanya, atau disangka bahwasanya dia itu berada di atas suatu sifat yang demikian-demikian. Dalam artian sangkaan tentang Allah bahwasanya Allah di atas sifat tertentu. Wal fahmu huwa ma yahsuluhul aqlu wa yuhitu bihi. Dan yang dimaksud dengan faham yaitu apa-apa yang dihasilkan oleh akal, yang akal itu meliputi perkara yang dipahami. Ini makna dasar dari apa? Faham dan waham. Wallahu ta'ala la yu'lamu kaifa huwa illahu. Taib, la ya'lamu ya. Taib, wallahu ta'ala la ya'lamu kaifa huwa illahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan kalimat ini ya. La ya'lamu kaifa huwa, tidaklah mengetahui bagaimananya dia illa huwa subhanahu wa ta'ala, kecuali dia sendiri subhanahu wa ta'ala, yaitu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Paham di sini? Berarti maknanya tidaklah mengetahui kaifat, kaifiyah, ya, kaifiyah tentang Allah. Kaifiyahnya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Hakikat sifat maksudnya. Nah, bagaimananya tidaklah mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Nah, berarti di sini kita ketahui ikhwan bahwasanya nah, sifat-sifat Allah memiliki kaifiyah tidak? Memiliki kaifiyah tidak, Abu Muhammad? Memiliki kaifiyah. Ada kaifiyahnya jelas. Karena segala sesuatu yang ada, ada kaifiyah. Kaifiyah itu bagaimananya. Cuman yang mengetahui kaifiyahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini yang harus kita imani. Naam. Lalu dari mana kita bisa mengetahui Allah? Wa innama na'rifuhu subhanahu bisifatih. Dan hanyalah kita mengenal Allah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang telah Allah beritahu kita di dalam Al-Quran maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam sunnah-sunnah beliau. Wa huwa annahu ahadun samadun lam yalid wa lam yulad. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ahad. Yaitu zat yang esa, maha tunggal, tidak berbilang. Samad yang apa? Yang hanya yang kepada Allah Subhanahu wa taala semua perkara bergantung. Semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah zat yang tidak ada ilah, yaitu sesembahan yang hak untuk diibadai kecuali Dia. Al hayyu al qayyum, zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna itu yang bagaimana? Indak Iqbal, nah, santa, yaitu kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian atau kehancuran. Ini kehidupan yang sempurna. Al-Hayyu, berbeda dengan kehidupan kita. Al-Qayyum, zat yang apa? Berdiri sendiri, yang mencukupi semua kebutuhan hamba-hambanya yang tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, Al-Qayyumiyah, sifat yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, di mana Allah Subhanahu wa taala dialah ikhwan yang memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hamba-Nya dalam keadaan Allah tidak butuh sedikit pun kepada hamba-hamba tersebut. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala sinah. Apa makna sinah? Inda Maulana, kantuk. Wala naum, tidak pula tidur. Dan kantuk muqaddimatun naum, awal dari tidur. Itu namanya kantuk. Nah, tidak menimpa Allah kantuk, tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di langit-langit dan yang di bumi. Nah, ini ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Dia. Al-Malik Al-Quddus, Al-Malik, zat yang merajai, menguasai segala sesuatu di dunia maupun di akhirat. Al-Quddus, apa makna Al-Quddus, Aba Zaid? Nah, zat yang tersucikan dari segala aib, cacat dan kekurangan. Assalam, Assalam, maknanya apa Arin? Naam, hampir sama dengan Al-Quddus, yaitu zat yang selamat dari segala aib dan kekurangan. Al-Mu'min, apa makna Al-Mu'min? Indak Syahrul, yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Juga makna yang lain, apa-apa Mujahid? Nam, yang membenarkan para rasulnya dengan memberikan mukjizat-mukjizat naam kepada mereka. Al-Muhaimin, apa makna Al-Muhaimin, Ridwan? Yang maha mengawasi, yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Naam, mengetahui batin-batin dari apa yang ada pada makhluknya. Al-Aziz, Abu Zakaria, zat yang maha perkasa, yang memiliki izzah yang sempurna. Izzah Allah Subhanahu wa taala ada berapa jenis? Kalau diperinci, masih ingat? Ada tiga, yaitu izzatul quwwah, izzatul qahr, izzatu imtina wal ghalabah. Nah, taib. Al-Jabbar, apa makna Al-Jabbar? Abu Zur'ah, Dzil Jabarut, yaitu abadat yang maha sempurna kekuasaannya. Al-Mutakabbir, zat yang naam, maha agung, yang pantas untuk mengagungkan dirinya dari semua makhluk-makhluknya. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq al-bari'u al-musawwir. Ini tiga nama yang semuanya kembali kepada makna penciptaan. Akan tapi, ada perbedaan pada masing-masing nama tersebut ketika disebutkan bersama-sama. Al-Khaliq yaitu menciptakan penciptaan secara umum. Al-Bari ini khusus penciptaan apa? Dari yang tidak ada menjadi ada. Al-Musawwir yaitu yang membentuk. Menentukan surah, menentukan bentuk-bentuk bagi hamba-hambanya. Dan semuanya kembali kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah zat yang menciptakan para makhluknya. Lahul asmaul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna. Apa makna husna? Inda Muhammad yang mencapai puncak kebaikan. Al husna balighatun fil husni ghayatah, yang mencapai puncak pada kebagusannya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala apa saja yang di langit-langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah al aziz al hakim, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Baik. Pada fakra ini akhwan, jelas menetapkan keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mengetahui kaifiyah tentang sifat-sifatnya dan kaifiyah zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Adapun sangkaan-sangkaan yang muncul pada hamba, maka tidak akan mencapai hakikat kebenaran yang oleh karena itulah kapan saja muncul bisikan-bisikan syaitan dalam penggambaran-penggambaran sifat-sifat Allah, maka hendaknya apa? Falyasta'id billah waliyantahi. Hendaknya meminta perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian berhenti dari semua gambaran-gambaran itu. Kenapa? Wala yuhituna bihi ilma. Ilmu kita itu tidak akan bisa apa? Mencapai Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mencapai hakikat bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita imani yaitu kita yakin Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak ada cacat, tidak ada celah. Qala wala yushbihul anam. Tayyib, pada sebagian wala yushbihu al anama. Kalau haknya dua ikhwan, wala yushbihuhu al-anamu, tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala satu makhluk pun. Para manusia tidak akan ada yang menyerupai Allah. Makhluk-makhluk ini tidak akan ada yang menyerupai Allah. Kalau haknya satu, wala yushbihul anama, tidak apa? Tidak. Ini sekarang berarti menjelaskan tentang Allah, bahwasanya Allah tidak menyerupai makhluknya satupun. Taib. Wala yushbihul anama. Dan ini bantahan untuk musyabbihah yang mereka menyerupakan al-khaliq dengan makhluk. Taib. Wala yushbihu al-anam. Perhatikan bedanya ya kawan. Kalau wala yushbihul anam, hadza raddun liqaulil musyabbihah. Maka matan yang benar untuk makna ini ikhwan fillah yaitu apa? Yushbihu, haknya satu saja. Wala yushbihul anama. Tidak, ya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena kata Imam Ibn Abil Izz, hadza raddun liqaulil musyabbihah, ini adalah bantahan untuk keyakinan orang musyabbihah alladzina yushabbihuna al-khaliqa bil makhluq subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang menyamakan Al-Khaliq, yaitu Allah, dengan para makhluknya. Makanya yang benar apa? Wala yushbihul anama. Baik. Walaupun makna wala yushbihul anam ini juga sahih, ya kan? Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala satu makhluk pun. Wala yushbihuhu al-anamu, berarti. Berarti di sini bantahan untuk yang apa? Yang menyamakan makhluk dengan khalik. Kalau lafadznya haknya dua, paham bedanya. Di sini pentingnya lugah. Qala 'azza wa jal, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, dan dia adalah as-sami'ul basir. Ini ayat pokok dalam pembahasan asma wa sifat. Jangan sampai lalai, ya Pak. Naam, karena pada ayat ini terbantah golongan-golongan yang menyimpang secara global dalam pembahasan asma wa sifat. Baik yang menolak sifat maupun yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan para makhluk. Walaisal muradu nafyas sifati kama yaqulu ahlul bidah. Dan ayat ini bukanlah maksudnya penolakan atau peniadaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul bidah. Loh, kok ahlul bidah mengatakan ayat ini padanya penafian sifat? Diambil dari mana? Tentunya dari ujung depannya tok. Mereka mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Berarti na'am, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Berarti kalau demikian tidak boleh kita menetapkan sifat. Kalau kita menetapkan sifat, na'am, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu alasan mereka. Kalau kita tetapkan pendengaran, penglihatan bagi Allah, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Ini pendapat musyabbihah al-batilah al-munkarah. Taib, dengan alasan bagian awal dari ayat laisa kamitslihi syai'. Tapi mereka tinggalkan bagian akhir ayat wa huwas sami'ul basir. Naam. Taib. Allah Subhanahu wa taala setelah meniadakan enam penyamaan, Allah tetapkan bahwasanya dia adalah as-sami'ul basir. Berarti menunjukkan bahwasanya yang ditiadakan adalah apa? Tamthil, yaitu penyamaan Allah dengan makhluknya, dan tetap menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sempurna baginya. Fa min kalami Abi Hanifah rahimahullahu taala fil fiqh al akbar. Dan di antara perkataan Abu Hanifah rahimahullah dalam al fiqh al akbar, telah kita lewati dulu bahwasanya nisbah kitab ini kepada Abu Hanifah dipertanyakan. Qala la yushbihu syai'an min khalqihi wa la yushbihuhu syai'un min khalqih. Ini. Tidak. Ya, Allah la yushbihu syai'an min khalqih. Berarti apa? Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Wa la yushbihuhu syai'un min khalqih. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk. Paham bedanya? Tidak ada sesuatu pun dari kalangan makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibolak-balik antum harus apa? Pahami kalimatnya, ikhwan. Pahami kalimatnya, makanya ijtahidu sungguh-sungguh dalam berusaha memahami bahasa Arab. Naam. Ketika antum membaca seperti ini, nanti ketika ingin naam beranjak pada kitab-kitab berikutnya, terutama kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab, ini kitab-kitab yang butuh dimutala'ah bagi siapa saja yang ingin kokoh, ikhwan, dalam akidah maupun fikih. Naam. Jangan sampai maktabah seorang talib naam kosong dari kitab-kitab mereka. Usahakan. Jadi, dan bahasa mereka, ikhwan, bahasa Ibnu Al-Qayyim, bahasa Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab ini naam butuh kita apa? Kita kokoh dalam lughahnya. saya bisa memahami dengan baik. Nah, kalau bisa membaca, bisa memahami, insyaallah berkembang itu. Nah, akan berkembang biiznillah azza wajal. Qala thumma qala ba'da dzalik. Kemudian Abu Hanifah mengatakan setelah itu, wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin. Dan sifat-sifat Allah secara keseluruhannya berbeda dengan sifat-sifat para makhluk. Berarti di sini Abu Hanifah menetapkan sifat, tidak? Menetapkan sifat. Abu Hanifah mengatakan sifatuhu, yaitu sifat-sifat Allah secara keseluruhan berbeda dengan sifat-sifat para makhluk. Berarti dia termasuk muthbitin as-sifat. Naam, termasuk dari kategori muthbitun as-sifat. Orang-orang yang menetapkan sifat. Taib. Ya'lamu laka ilmina. Allah maha berilmu, tapi tidak seperti ilmu kita. Kenapa? Karena ilmu Allah ilmu yang sempurna, sedangkan ilmu kita ilmu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Wa yaqdiru laka qudratina. Allah maha mampu, tidak seperti kemampuan kita. Kenapa? Karena kemampuan Allah kemampuan yang tidak terbatas, kemampuan sempurna. Wa yara laka ru'yatina, dan Allah melihat tapi tidak seperti penglihatan kita. Inilah makna dari laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Naam. Wa qala Nu'aym ibn Hammad rahimahullahu taala, imam min a'immatis sunnah. Nu'aym ibn Hammad, walaupun dalam riwayat hadis beliau apa, masuk deretan naam perawi yang dhaif, tapi dari sisi sunnah beliau apa, dikenal kokoh. Nu'aym ibn Hammad mengatakan, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar, wa man angkara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar, wa laysa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Ini athar bagus dihafal, ikhwan. Naam, athar sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarhu sunnah, juga disebutkan Az-Zahabi dalam siar. Syalbani mengatakan dalam Mukhtasar Ulu, hadza isnaduhu sahih, rijaluhu thiqatun ma'rufun. Naam. Apa makna kalam Nu'aym bin Muhammad belum mengatakan man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar? Siapa saja yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari kalangan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Nah, kalau sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Wa man angkara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Demikian pula, siapa saja mengingkari apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya, maka dia pun telah kafir. Wa laysa fi ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Dan tidak ada pada hal-hal yang Allah sifati dirinya dengannya dan Rasulnya sifati Allah dengannya itu penyerupaan. Tidak ada penyerupaan pada sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah. Paham ini makna kalam Nu'aym bin Hammad yang dita'liq oleh Imam Az-Zahabi dalam siyar, wa ma ahsana qawla Nu'aym bin Hammad billadhi sami'nahu bi asahi isnad. Naam, wa ma ahsana qawla Nu'aym bin Hammad billadhi sami'nahu bi asahil isnad. Betapa bagusnya perkataan Nu'aym bin Hammad yang kami dengar dengan sanad yang sangat sahih. Taib. Waqala Ishaq ibn Rahawi rahimahullahu ta'ala, man wasafallahu fashabbaha sifatihi bisifati ahadi min khalqillahi fahuwa kafirun billahi al-azim. Siapa saja yang mensifati Allah kemudian menyamakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat salah satu dari makhluk Allah, maka dia telah kafir terhadap Allah yang Maha Agung. Atsar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Lalika'i juga, na'am, dengan sanad yang sahih. Ishaq Ibn Rahawai, na'am, namanya Ishaq bin Ibrahim Abu Ya'qub, dikelari dengan Sayyidul Hufadz. Wa qala, beliau juga mengatakan, alamatu Jahmin wa ashabihi, alamatu Jahmin wa ashabihi da'wahum ala ahli sunnati wal jama'ah ma awla'u bihi minal kadib annahum musyabbihatun falhumul mu'attilah. Tanda-tanda Jahm dan para pengikutnya, yaitu tuduhan mereka kepada ahli sunnati wal jamaah, apa-apa yang mereka tuduhkan berupa kedustaan bahwasanya ahli sunnah itu musyabbihah. Ini, dan ini jelas Jahmiyah, ikhwan, na'am, dengan semua pengikut-pengikutnya, mereka menuduh ahli sunnah dengan apa? Musyabbihah. Kenapa? Karena kita menetapkan sifat, mereka tuduh ahli sunnah dengan musyabbihah. Balhumul mu'attilah, bahkan mereka itulah mu'attilah, yaitu apa, siapa? Jahm dan teman-temannya. Karena mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sanadnya juga sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Lalika'i rahimahullah. Wa kadzalika qala khalqun katsiran min a'immatis salaf. Demikian pula telah mengatakan sederetan yang banyak dari para imam-imam salaf, bisa dilihat dalam Syarh Sunnah Lil-Lalika'i, alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnati musyabbihah. Tanda Jahmiyah, mereka menamakan ahli sunnah dengan musyabbihah. Fa innahu ma min ahadin min nufati syai'in minal asma'i was sifat illa yusammil muthbita laha musyabbihah. Sebab tidaklah ada seorang pun dari golongan orang-orang yang menolak sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali dia akan menamakan orang-orang yang menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah dengan nama apa? Musyabbih. Dan ini biasa. Baik. Sehingga kalau dituduh sebagai musyabbihah, na'am, itu sudah biasa ahli sunnati wal jamaah dituduh demikian. Tapi na'am, tuduhan tidak akan bermadarat selama apa tuduhan tersebut tidak benar. Naam. Dan yang diingkari oleh ahli sunnah jelas mereka mengingkari tashbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dalam keadaan mereka tetap menetapkan bagi Allah sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan apa? Dengan penetapan yang tidak menyamai makhluk-makhluknya, yaitu sifat-sifat yang sempurna yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Itu yang telah terpatri pada ahli sunnati wal jamaah dan harus kita ingat. Na'am, barakallahu fikum, nakta'i bihadha, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.